Mitra bisnis, saya sering mencari analogi yang sederhana, yang mudah untuk menggambarkan sebuah jabatan. Salah satu yang saya akhir-akhir ini tertarik adalah tentang kepemimpinan. Sebetulnya seorang pemimpin itu apa sih? Pemimpin itu bisa manajer, bisa CEO, bisa pemilik perusahaan ya. Tapi saya sering memikirkan bahwa seorang pemilik perusahaan ataupun seorang manajer itu mirip dengan pekerjaan seorang sopir. Orang yang mengendarai sebuah kendaraan. Maka dia punya tugas untuk membawa kendaraan itu. Baik itu sebuah mobil dengan 4 penumpang menuju ke sebuah tujuan. Tujuan itu bisa berarti punya market share besar. Itu bisa berarti bahwa kita akan menghasilkan profit yang cukup. Ya, memberikan keuntungan kepada semua penumpang kita ataupun kepada pemilik perusahaan ataupun kepada masyarakat. Tetapi saya sering berpikir bahwa seorang pemimpin atau seorang manajer itu seperti seorang sopir yang sedang mengendarai sebuah kendaraan. Kalau perusahaan Anda kecil mungkin mobil 4 orang di dalamnya. Kalau perusahaan lebih kecil lagi mungkin Anda mengendarai ojek ya. Di belakangnya cuma 1 orang. Tapi kalau perusahaan Anda besar mungkin sebuah bis yang membawa 50 orang. Lebih besar lagi Boeing 747 dengan 300 orang di dalamnya. Ataupun pesawat penerbangan lainnya yang begitu besar jadi pilot. Tapi sebetulnya tujuan Anda sama. Anda punya tugas untuk membawa kendaraan Anda menuju tujuan. Di dalam perjalanan sebuah bis, mungkin ada kernet yang akan membantu Anda belok kiri sedikit, kanan sedikit. Kalau mau parkir, mungkin ada orang yang harus memberitahu. Ya. Mungkin ada orang lain yang membantu untuk tugas-tugas lain. Mitra bisnis, sebagai seorang pengendara, sebagai seorang sopir, sebagai seorang pembawa kendaraan, Anda adalah pimpinan sebuah perusahaan. Dan Anda punya tugas dan kewajiban untuk membawa kendaraan itu menuju tujuan. Kalau Anda tidak melaksanakannya dengan baik, maka kendaraan bisnis Anda tidak akan mencapai tujuan. Hal yang sederhana ini mencoba untuk membuat Anda berpikir lagi. Anda sekarang sebagai manajer, sebagai pimpinan, sebagai pemilik perusahaan, apa telah melakukan hal yang cukup untuk membawa kendaraan Anda menuju tujuan sukses Anda. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.